Juga disebar luaskan ya di radio 97,0 FM ya. Barangkali buat Akang Eteh yang di rumah ya, ingin mendengarkan langsung, ada di channelnya di 97,0 FM radio ya, Girwal Agus The Collaboration. Tadi lagunya buat siapa? Buat mamahnya Kirana. Iya. Api cintaku yang membara nyaris hilang dihempas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu mengalah dari keinginan yang berbeda. Terima kasih.